بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد ini adalah majlis yang ke-10 dari majlis Ramadan dan kita masih pada pembahasan adabus siyam. Kali ini yang akan kita bahas adalah di antara adabus siyam yang mustahabbah ialah kathratul jud, memperbanyak amal-amal kebajikan. Al-judu huwa sa'atul ata'i wa kathratuhu, pemberian yang banyak dan luasnya pemberian. Kebajikan-kebajikan yang begitu banyak. Termasuk daripada al-jud ialah al-infaq wa sadaqah, berbanyak infak dan berbanyak sadaqah. Adab ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama ketika Ramadan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling banyak berderma, paling banyak mengamalkan amal kebajikan, dan lebih berderma lagi, lebih banyak lagi amal kebajikannya ketika Ramadan, saat malaikat Jibril menjumpai beliau untuk mudharasah Al-Qur'an. Maka sungguh Rasulullah SAW ketika dijumpai oleh Malaikat Jibril itu lebih ajwad, lebih berderma, lebih banyak lagi amal kebajikannya dengan perkara-perkara kebaikan dibandingkan dengan angin yang sangat kencang. Ini sunnah Rasulullah SAW. Apalagi ketika Ramadan. Pemberian beliau itu sangat banyak. Derma-derma beliau sangat luar biasa. Kebajikan-kebajikan yang beliau amalkan sangat luar biasa. Digambarkan seperti ar-rihul mursalah, angin yang sangat kencang. Sangat kencang. Al-jud di sini umum. Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan menjelaskan, wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam yajma'u anwa'al judi kullaha min badlil ilmi wan nafsi wal mali lillahi azza wa jalla fi idhari dinihi wa hidayati ibadihi wa isalin naf'i ilaihim bi kulli tariq. Kata beliau, dan dahulu kebajikan-kebajikan, derma-derma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua ragam kebajikan, semua ragam derma dalam bentuk memberikan ilmu, mengorbankan jiwa raga, memberikan harta benda, semuanya lillahi azza wa jalla. Dalam rangka untuk menampilkan menampakkan agama Allah dan memberikan hidayah, penjelasan kepada hamba-hamba Allah, juga menyampaikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah dengan beragam cara. Min ta'limi jahilihim wa qada'i hawa'ijihim wa it'ami ja'i'ihim. Berbagai macam cara seperti memberi pengajaran, memberikan ilmu kepada yang jahil, menyelesaikan, menunaikan hajat-hajat mereka, memberikan makan kepada orang-orang lapar di antara mereka. Wa kana juduhu yataba'afu fi Ramadan. Dan kebajikan derma Rasulullah SAW semakin berlipat-lipat ganda ketika Ramadan. Li syarafi waktihi wa mudha'afati ajrih. Dikarenakan waktu yang begitu mulia dan pahala yang berlipat ganda. Wa i'anatil 'abidina fihi 'ala 'ibadatihim. Dan ada upaya untuk membantu orang-orang yang beribadah selama Ramadan atas ibadah mereka. Wal jam'u baina as-siyami wa it'ami at-ta'ami wa huma min asbabi dukhulil jannah. Mengumpulkan antara puasa dan memberikan makan kepada orang lain. Dua amal ini merupakan asbab masuk surga. Masuk surga. Itu luar biasa. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan atlaqa kull asir wa a'ta kull sa'il." Dahulu Rasulullah SAW apabila masuk Ramadan, beliau membebaskan semua tawanan dan memberi semua yang meminta-minta. Betul-betul jud. Banyak sekali dan luas sekali amal derma, amal kebajikan yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan diantaranya adalah memberi makan kepada orang lain, memperbanyak infak-infak dan sedekah-sedekah kepada yang lain. Sedekah itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sedekatun bil a'mal. Sedekah dengan amalan. Yakni semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya dinilai sebagai sebuah sedekah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, fa inna bi kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli tahlilin sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahna munkar sadaqah wa fi budhi ahadikum sadaqah. Takbir sadaqah, tasbih sadaqah, tahmid sadaqah, tahlil sadaqah, ucapan-ucapan yang baik sadaqah, amar ma'ruf sadaqah, nahi munkar sadaqah, bahkan mengumpuli istri juga dikatakan sebagai sadaqah. Ini disebut dengan sadaqatun bil a'mal. Semua amal soleh, semua amal kebajikan yang kita kerjakan, terutama ketika Ramadan, di samping mendapatkan pahala masing-masing amal tadi, juga dinilai sebagai amal sedekah. Ini semuanya bisa. Yang kaya, yang miskin, semuanya bisa. Yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkannya. Ramadan, momen yang sangat-sangat tepat untuk memperbanyak sedekatun bil a'mal. Ada lagi yang kedua. Ialah sedekatun bil amwal. Sedekah dengan harta benda. Ini yang kita maukan sekarang. Meliputi zakat mal. Juga meliputi sedekah-sedekah sunnah. Infak-infak sunnah. Ini sedekatun bil amwal. Maka bagi yang memiliki kelebihan rezeki, dianjurkan sangat terutama ketika Ramadan untuk memperbanyak infak dan sedekah, memberi makan orang-orang yang miskin, yang fakir, juga memberikan iftar, ya, buka puasa bagi orang-orang yang shaimin. Ini semuanya akan membuat dia mendapatkan pahala-pahala mereka semua. Disebutkan dalam hadis, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makan iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala dia, hanya saja dengan tanpa mengurangi pahala yang puasa sedikit pun. Riwayat Ahmad Tirmidzi dari sahabat yang mulia Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu arba. Dan telah lewat penukilan dari Az-Zuhri rahimahullah, ketika Ramadan, yang namanya Ramadan hanya dua amal yang sangat dianjurkan, tilawatul Quran dan it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Mereka-mereka yang terkena zakatul mal bisa mengeluarkan zakatul malnya ketika Ramadan. Bahkan sebagian salaf menyengaja menunggu Ramadan untuk mengeluarkan zakatul mal mereka di bulan Ramadan, berikan kepada fakir miskin dan asnaf as-samaniyah, 8 golongan yang ada. Juga momen zakatul fitrah juga demikian. Juga semua infak-infak yang lain, sedekah-sedekah yang lainnya sangat-sangat dianjurkan untuk diperbanyak, terutama ketika Ramadan. Terkhusus pula, barakallahu fikum, dalam kondisi kita sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Semuanya merasakan dampaknya, terutama dampak ekonomi di antaranya. Banyak kemudian dari kalangan kaum muslimin yang kehilangan pekerjaan atau yang kesusahan untuk mengembangkan pekerjaannya. Banyak di antara mereka yang kekurangan makan dan segala macamnya. Saat-saat yang seperti ini adalah momen yang sangat tepat untuk memperbanyak infak dan sedekah untuk mereka semuanya, fakir miskin dan semua mereka-mereka yang memerlukan bantuan, terutama di masa-masa seperti ini. Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk kita bersama-sama mensukseskan GPS, gerakan peduli sesama. Ya, gerakan peduli sesama. Kita harus sama-sama menyisihkan lengan baju, sama-sama untuk memikirkan kaum muslimin di sekitar kita, terutama yang betul-betul mengalami kekurangan. Kita bantu mereka dengan zakat mal kita, kita bantu mereka dengan infak dan sedekah mereka, minimal kita bantu mereka dengan it'amut ta'am, memberikan makan kepada mereka, atau dengan taftirus sha'im, memberikan buka puasa kepada mereka. Tentu ini merupakan amal yang sangat mulia dalam Islam, sangat dianjurkan dalam Islam, dan sangat dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, dan amal yang sangat mulia terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan taufiknya semata kita terus bisa bersabar menghadapi kondisi sekarang ini, terus bertawakal kepada Allah, kemudian memperbanyak doa kepada-Nya supaya segera diangkat wabah ini. Dan dengan taufik daripada Allah semata, kita bisa tergerak hati kita untuk membantu sesama dengan apapun yang kita mampu, yang kita punya. Sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, dan bisa menjadi sebab mereka bisa lebih mentaati himbauan pemerintah, arahan-arahan pemerintah. Ketika mereka tenang dalam kondisi ekonomi mereka terjaga, kebutuhan mereka tercukupi. Penting di sini ada tangan-tangan baik dari kalangan para muhsinin, orang-orang yang berhati baik, yang memiliki kelebihan harta, membantu sesama, juga membantu pemerintah dalam bab ini, untuk bersama-sama kita peduli dengan sesama kita dalam bab ini. Pahala besar menanti kita, terutama ketika momen Ramadan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu ilaik.